الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita sampai pada pembicaraan insyaallah di bab tauhid, kita masuk ke bab yang ke-7 ya. Baca ya. Lafzul khalqa. Lafzul khalqa. Khalqa. Khalqa. Wal wal. Wal khair. Wal khair. Wanahu. Wanahihima. Wanahu. Wanahihima. Lirof. Lirof il balai. Au. Lirof il bala. Lirof il bala. Au dafi. Au dafi. Au dafi. وقال الله تعالى قل إن رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هناك كاشفات ضره هل هن كاشفات ضري الآية عن عمر بن خصيم رضي الله عنه. خلاص نعم. باب yang ketujuh. Beliau mulai berbicara tentang rincian asyku billah, tentang rincian kesyirikan. Setelah pada bab yang pertama sampai bab yang keenam, pembicaraannya berkaitan dengan masalah yaitu penjelasan-penjelasan kedudukan tauhid, keutamaan tauhid, kemudian menumbuhkan rasa takut dari perbuatan syirku billah, kemudian dakwah mengajak kepada tauhid, kemudian tafsir tauhid. Ini semuanya merupakan penjelasan-penjelasan mendasar yang berkaitan dengan masalah globalnya tauhid, sehingga kita diajak untuk mengetahui di mana letak kedudukan tauhid, bagaimana keutamaan tauhid, kemudian bagaimana seharusnya seorang dia menumbuhkan takut dari perbuatan syirik, kemudian bagaimana seorang dia punya tanggung jawab untuk mendakwahkan kalimat tauhid. Ini adalah merupakan ini pendasaran, dan tafsir tauhid merupakan inti daripada pembicara masalah tauhid, sehingga jangan sampai seorang dia salah di dalam ini memaknai apa itu tauhid. Sehingga pada bab yang ketujuh Syekh mulai menjelaskan tentang tafsil tauhid dan syirik, dan beliau mulai menjelaskan tentang tafsilnya syirik, apa yang termasuk amalan-amalan kesyirikan. Dan sebagaimana judul kitab ini adalah kitab tauhid, maka seluruh kitab ini menjelaskan tentang makna tauhid, kemudian makna syirik, kemudian ini tafsil daripada tauhid dan syirik, baik amalan-amalan yang merupakan kesempurnaan tauhid atau amalan-amalan yang merupakan pembatal tauhid atau yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Semua adalah merupakan penjelasan yang beliau jelaskan dalam kitab tauhid tersebut. Pada bab yang ketujuh ini beliau menjelaskan tentang di antara amalan yang masuk dalam kategori asyirku billah. Masuk dalam kategori asyirku billah ini lafzul khalqah. Orang memakai gelang khair, atau juga dia memakai benang yang tujuannya adalah raf'ul bala au daf'i, li raf'il bala au daf'i, dalam rangka untuk mengangkat, menghilangkan bala, ini menghilangkan musibah-musibah yang menimpa dia, atau dia untuk tolak bala. Bala belum turun, akan tapi dengan dia memakai benda tersebut, maka dia niatkan dengan keyakinan dengan benda tersebut bisa untuk menolak bala. Nah, ini termasuk di antara perbuatan asyirku billah. Karena dia telah menggantungkan hati dia, menggantungkan hati dia kepada kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah Subhanahu wa taala yang la tadur wa la tanfa', yang tidak mendatangkan mudharat dan tidak pula mendatangkan manfaat. An-nafi' dan ad-dhar adalah Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' dan ad-dhar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang dia meletakkan ini keyakinan tentang an-nafi' dan ad-dhar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menanamkan atau telah melakukan dalam dirinya di antara perbuatan asyirku billah, merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang pertama yang beliau bawakan di sini, ini ayat yang berkaitan dengan pembatalan semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan hujah, dengan alasan bahwa mereka semuanya adalah sesuatu yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan atau menolak mudharat. Qul afara'aytum afara'aytum ma tad'una min dunillah, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifat dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Demikian lengkapnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh beliau dalam dalil yang pertama yang berkaitan dengan ini kesyirikan lafzul halqah wal khair li raf'il bala au daf'ih. Katakanlah afara'aytum ma tad'una min dunillah, bagaimana pendapat kalian tentang sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ia tanyakan kepada mereka tentang semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu mereka tanyakan pada orang-orang mereka menyembah kepada selain Allah tersebut? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri, apakah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan mudharat, menimpakan mudharat kepada mereka, menimpakan bahaya kepada mereka. Hal hunna kashifatu dhurri, apakah mereka akan sanggup untuk menolaknya? Sebagaimana Allah timpakan gempa bumi, Allah timpakan tsunami, Allah timpakan bencana-bencana yang ada. Apakah mereka sanggup untuk menolaknya apabila Allah menimpakan yang seperti itu? Demikian pula apakah mereka sanggup untuk menolak apabila Allah menghendaki datangnya rahmat? Allah ingin menginginkan ini memberikan rahmat kepada salah seorang yang terhambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hasbiyallah." Katakanlah, "Hasbiyallah." Cukupkah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Yatawakkalul mutawakkilun. Alihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakalnya orang yang bertawakal. Sehingga kita melihat dalam ayat tersebut, beliau membawakan ayat yang merupakan bentuk pembatalan terhadap semua bentuk al-alihah, al-ma'budat, al-ahlihah, semua sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka meletakkan keyakinan an-nafi dan ad-dhar kepada perkara-perkara tersebut. Maka Allah tegaskan, in aradani Allah bidhurrin hal hunna kashifat dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin. Kalau seandainya mereka ternyata tidak mampu untuk menolak madharat dan mendatangkan manfaat, menolak apa yang Allah kehendaki dan menahan apa yang Allah ini kehendaki dari madharat, maka tentunya mereka adalah tidak layak untuk dijadikan sebagai sembahan. Tidak layak dijadikan sebagai sembahan. Maka hendaknya menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qul hasbiyallah. Kalau begitu keadaannya, maka hendaknya seorang dia menegaskan, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencukupi segala-galanya. Sehingga orang yang mereka memahami Allah, dia belajar al-asmaul husna wa sifatul ula, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Allah, man huwa Allah. Maka dia akan menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang layak untuk disandarkan urusan kecuali zat yang mampu mendatangkan segala-galanya dan menolak segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakalnya orang bertawakal. Didahulukannya jar majrur, alaihi jar majrur. Setelah ini fi'il dan fa'il, maka menunjukkan atau dengan tujuan lil khasyah, yang terfaedahnya adalah lil khasyah, untuk pembatasan. Jadi ini merupakan nilai tauhid, bahwasanya bertawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihi ya tawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakalnya orang yang bertawakal. Kenapa bertawakal kepada Allah? Hanya kepada Allah karena Allah yang mencukupi segala-galanya. Hasbiyallah. Allah yang mencukupi diriku. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang segala-galanya kemampuan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mampu untuk mendatangkan segala kebaikan, mampu untuk menolak segala kemadharatan, sehingga hendaknya hati seorang yang bertauhid ta'aluknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menggantungkan hati ta'aluk, menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafzul halqah wal khayr, di situ bisa masuknya adalah syirkul akbar, bisa masuknya syirkul asghar. Kapan lafzul halqah wal khayr li raf'il bala atau daf'ul bala masuk syirkul akbar? Apabila hati dia meletakkan keyakinan bahwa benda tersebut merupakan an-nafi' dan ad-dhar, maka apabila demikian keyakinan dia, maka ini masuk dalam bab syirkul akbar. Akan tetapi kalau dia keyakinannya itu merupakan asbab terangkatnya bala dan tertolaknya bala, sedangkan itu sebab yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diberitahukan syariat, dan tidak pula ada tajribiyah, tidak ada ini pengalaman ilmu kedokteran dan semisalnya, maka ini maksudnya adalah dia syirkul ashar. Dia mengadakan sebab yang tidak pernah Allah adakan sebab tersebut. tidak sebab syar'i, tidak sebab kauni. Sehingga mengadakan sebab dengan seperti itu dengan keyakinan bahwasanya an-nafi dan ad-dharar adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia mengadakan sebab yang tidak pernah diajarkan sebab itu oleh syariat atau secara kauni, maka ini maksudnya sirkul aswar. Faham ikhwan? Faham enggak? Kapan dikatakan perbuatan lafzul halqah li raf'il bala wa daf'il bala merupakan sirkul akbar? Yang entah. Jika dia meyakini benda tersebut adalah yang menolak bal atau yang mendatangkan bal. Ya, kalau dia meyakini benda tersebut merupakan kekuatan yang memiliki jenis sifat an-nafi dan ad-dharar, maka itulah syirkul akbar. Karena dia meletakkan keyakinan tertentu berkaitan dengan benda tersebut yang dia memiliki kekuatan khusus, sumber kekuatan. Kapan masuk syirkul asghar? Kapan masuk syirkul asghar? Oh, enggak semuanya ada. Anu aja pemahamannya. Enggak ada, belum jelas enggak apa-apa. Jadi ya, apabila dia meyakini itu merupakan sebab terangkatnya bala atau tertinggal bala, sedangkan perkara tersebut tidak pernah ada dalilnya secara syar'i atau qadari atau qauli, sehingga dia mengadakan sebab, dia mengadakan sebab yang tidak pernah ada dalil syar'inya atau dalil qauninya, maka yang seperti ini statusnya adalah sirkul asghar. Syekh bukan berarti mengingkari sebab. Syekh orang yang menetapkan sebab. Akan tapi apabila sebab itu sebab yang syar'i atau sebab yang qauni. Karena ahdul asbab merupakan bagian daripada tawakal. Tawakal dikatakan tawakal apabila dia menghimpun dua perkara. Apa ya, kawan? Yang pertama, tawakal dikatakan tawakal apabila dia menghimpun dua perkara. Apa ini? Sudah tamat kan suhu Selasa? Dari kita tahu sudah pernah ikut ya? Suhu Selasa sudah. Apa lagi sudah? Berapa kita pakai yang untuk pelajari sudah ya, Pak? Suhu Selasa, kitab tauhid, apa lagi? Kitab tauhid, kitab akidah yang antum pelajari apa saja? Eh? Oh, iya. Kitab akidah yang antum pelajari apa saja? Yang sudah dipelajari? Qadil Arba, terus? Suruh Selasa, terus? Suruh Subhat, terus? Kitab tauhid, sudah pernah tamat? Ya, terus apa lagi? Sudah sangat banyak sekali. Amalan tawakal atau amalan tawakal menghimpun dua perkara atau dua ini perbuatan. Yang pertama adalah ahdul asbab, mengambil sebab. Yang kedua tafwidul amri ilallah. Ahdul asbab dan tafwidul amri ilallah. Dia mengambil sebab dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawakal. Orang yang mereka meninggalkan sebab, dia mentaat syariat. Orang yang dia bersandar pada sebab, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat mewajibkan untuk akhdul asbab, mengambil sebab. Akan tapi syariat melarang kita untuk bersandar kepada sebab. Adapun bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhdul asbab kewajiban syariat yang Allah perintahkan. Fatadawu. Silakan kalian berobat. akan tapi jangan berobat dengan perkara yang haram. Mengambil sebab dengan berobat adalah perintah syariat. Akan tapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab tersebut, adapun bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Sakit syariatnya berobat. Akan tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil sebab karena berobat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab syar'i. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Alimahu man alimahu wa jailahu man jailahu. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Dan ketika kita sakit, fatadawau, silakan berobat. Dan jangan berobat dengan obat yang haram. Akan tapi bersandarnya hati tetap kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan asy-syafi, yang menyembuhkan dan mengangkat penyakit. Kepada Allah kita bersandar. Demikian seorang muslim dia bertawakal. Pertama akhdul asbab, yang kedua tafwidul amri ila Allah. Dia mengambil sebab, sebab yang syar'i atau qadari, dan kemudian dia serahkan urusan dia, hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda butuh rezeki. Bagaimana bentuk tawakal Anda, ikhwan? Anda butuh rezeki. Bagaimana bentuk tawakal Anda? Hah? Yang pertama, akhdul asbab. Apa? Kerja. Kerja akhdul asbab. Kemudian menyerahkan hasil dari Anda mengambil sebab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Sehingga setelah Anda kerja menempuh sebab-sebab yang mengantarkan Anda mendapatkan rezeki dengan segala macam strategi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil akhirnya Anda mendapatkan sedikit atau banyak dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Sehingga di antara buah tawakal adalah kalau dia mendapatkan, dia tidak akan sombong, tidak akan ujub. Kalau dia gagal, tidak mendapatkan, dia tidak akan stres, tidak akan depresi. Karena dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia telah menempuh jalan syariat, telah menempuh syariat yang benar dan telah mengamalkan amalan hati yang benar. Tafwidul amrillah, amalan hati. Mengambil syariat, mewujudkan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengambil sebab, mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam ayat tersebut. Sehingga yang menjadi syahid dalam ayat tadi, yang menjadi ini dalil pembicaraan terhadap judul mana, ikhwan, di ayat tersebut. Mana dia? Dari ayat tadi yang merupakan syahid, yang merupakan dalil berkaitan judul yang dibawakan, mana? Kalimat yang mana? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. In aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Ini merupakan ini inti kalimat yang merupakan pendalilan yang menunjukkan batilnya orang yang mereka laksul halqah wal haid li raf'il bala au daf'i. Sekarang hadis yang dibawa oleh beliau. Baca dia. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bi, di mana Imran bin Husain Dia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalqah min sufrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang yang di pergelangan tangannya atau di tangannya ada gelang dari kuningan. Dan orang yang dimaksud dalam riwayat yang lainnya adalah Imran bin Husain itu sendiri. Dalam riwayat yang lainnya, orang yang dimaksud adalah Imran bin Husain itu sendiri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut yang memakai gelang, maka Rasulullah istifsar, memperjelas, menanya dulu, ma hadhihi, apa ini? Maka ketika orang tersebut menjawab, minal wahina, ya Rasulullah, ini adalah merupakan gelang penangkal bala, tolak bala, gelang tolak bala, supaya tidak terkena jadi musibah bala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui tentang status gelang yang ada di tangan tersebut dengan tujuan seperti itu, maka Rasulullah katakan ingziha, lepas, buang sebagai bentuk nahi mungkar yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, karena sesungguhnya apabila gelang itu masih ada di tangan Anda, fa innaha la taziduka illa wahnan, benda tersebut tidaklah menambah kalian kecuali kelemahan. Jadi kelemahan karena dia telah menjadikan jiwanya bersandar kepada yang dhaif, yang la tadur wa la tanfa', tidak mendatang, tidak menolak mudharat, dan tidak pula mendatangkan manfaat. Bagaimana jiwa dia sudah sadarkan pada yang dhaif, yang lemah, benda yang tidak punya kekuatan apa-apa? Insiha fa innaha la tasiduka illa wahna wa innaka idza mutta ali idza mutta wa hiya ali ma aflahta abadan. Dan kalau sampai kamu mati sedangkan benda itu masih di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Demikian riwayat dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan tentang syiriknya lafzul halqah wal khayl wa nawihima li ra'il bala au dafi. Hadis tersebut diantaranya, diantara faedah-faedah yang bisa kita ambil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang dia memakai gelang tadi, sebelum beliau mengingkari, yang pertama dilakukan apa, ikhwan? Istifsar, memperjelas. Karena tidak boleh seorang diam ingkar mungkar kecuali yakin apa yang akan dia ingkari adalah kemungkaran. Tidak boleh ada kesamaran, tidak boleh ada keraguan. Jangan sampai seorang dia mengingkari sesuatu yang bukan mungkar, sesuatu yang sebenarnya bukan kemungkaran. Apa contohnya? Orang mengingkari sesuatu yang sebetulnya bukan kemungkaran, akan tapi nampak di mata dia kemungkaran. Bisa buat contoh? Apa ini? Hah? Iya, contohnya yang dicontohkan ada ikhwan, dia menjengkan akhwat, yang kita tahu ikhwan itu belum nikah, belum kawin, kok dia menjengkan akhwat, apalagi tidak berjilbab lagi momennya, keterlaluan, sudah ngaji jenggotan, cungkrang, baduknya hitam, kok dia masih di tempat umum goncengkan akhwat, tidak jilbaban lagi, keterlaluan. Maka dia dekati, langsung dia dakwai, ittaqillah ya akhi, ittaqillah, Anda jangan memperburuk citra ikhwan. Sudah ngaji Anda kecelananya begitu congkrang, jenggotan, kok Anda masih maksiat seperti ini di tempat umum lagi? Apa katanya? Ini adik saya. Sekilas kelihatan mungkar, akan tapi ternyata bukan kemungkaran. Maka jangan sampai orang dia mengingkari, sudah kadung semangat, sudah kadung bakbuk-bakbuk, ternyata bukan mungkar. Harus istifsar dulu, harus diperjelas dulu, sampai betul-betul dia meyakini apa yang akan dia ingkari kemungkaran. Demikian pula dalam hal ikhwa ingkarul mungkar, sebagaimana kaidah yang diajarkan oleh Syekhul Islam, jangan ada orang mengingkari suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran lebih besar lagi. Tidak boleh. Ini kaidah. Karena Islam datang untuk menciptakan masalih atau menghilangkan mudharat atau meminimalkan mudharat. Sekarang apa contohnya? Jangan sampai orang mengingkari sebuah kemungkaran yang akan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ini bagian daripada fikih dakwah. Apa contohnya, kawan? Mari. Hah? Apa? Apa dia? Apa yang entah? Ya. Hah? Syekhul Islam itu diantaranya. Syekhul Islam contohkan pasukan Tartar sedang mabuk khamr, mabuk kemungkaran. Syekhul Islam lewat, kemudian ditanya, kenapa tidak diingkari, kenapa tidak mengingkari orang melakukan kemungkaran minum khamr? Apa kata beliau? Mabuknya orang ini lebih ringan mudharatnya dibandingkan dengan warasnya. Kalau dia waras membunuh muslimin, memperkosa muslimah, merusak-rusakannya lebih besar, sehingga membiarkan dia dalam keadaan mabuk seperti itu lebih ringan mudharatnya dibandingkan dengan jadi ketika dia dalam keadaan sadar. Ala kulli hal, bahwa dalam masalah ingkarul mungkar membutuhkan adanya fikih ingkarul mungkar, dan para ulama telah membuat dawabit, membuat ini kaidah-kaidah bagaimana seorang mengingkari dan ingkarul mungkar. Demikian pula tata cara ingkar mungkar, tidak setiap kemungkaran dia melakukan ingkar mungkar dengan cara yang satu, karena ada tataran-tataran wilayah mana yang dia boleh mengkari ingkar mungkar dengan sesuai dengan wilayah dia. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, wa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika af'al fil iman. Kalau Anda lihat kemungkaran, man ro'a minkum mungkar, dengan mata kepala, bukan dengan kata orang. Man ro'a, dengan mata kepala, bukan dari kabar-kabar dan bukan dari internet-internet. Man ro'a, dengan mata kepala dia, dengan ilmu yakin atau dengan ainul yakin, sehingga itu betul-betul mungkar dan pelakunya jelas kemungkaran, bukan kabar burung, bukan kata orang, kata orang, dan bukan kabar-kabar internet yang bisa dipalsukan, bisa dikamuflase dan semisalnya. Maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, karena merubah kemungkaran merupakan bagian daripada dia memiliki ghirah agama, dia memiliki kecemburuan agama. Bagaimana merubahnya? Kalau dia punya kekuatan dan dia memiliki wilayah kekuatan, dia pemimpin atau dia bos atau dia penguasa atau dia ayah kepada anaknya dan semisalnya, maka dia adalah merupakan sahibul wilayah, dia pemilik wilayah untuk ingkar mungkar dengan dia. Maka falyughayyirhu biyadihi. Kalau ternyata Anda tidak memiliki wilayah ini, maka bukan kewajiban Anda dan bukan hak Anda mengingkari dengan cara orang yang memiliki wilayah tersebut. Apa contohnya sekarang? yang Anda tidak boleh masuk wilayahnya ingkar al-munkar yang bukan wilayah Anda. Hah? Sama dia apalagi? Hah? Sekarang meninggalkan sholat mungkar atau tidak? Mungkar. Rasulullah SAW katakan, seorang ayah kalau anaknya sudah mencapai umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, suruh apa? Mukul. Sekarang Anda tetangganya, bukan ayahnya, melihat anaknya orang tersebut meninggalkan sholat, apakah Anda punya hak untuk memukul dia? Ingkar al-munkar itu Anda punya hak? Wilayah Anda? Bukan wilayah Anda. Bukan wilayah Anda. Sehingga tidak boleh yang bukan wilayahnya orang masuk ke dalam wilayah tersebut. Karena semuanya ada wilayah-wilayahnya. Ada beban-bebannya tersendiri. Yang tidak boleh seorang kemudian dia masuk dalam wilayahnya yang bisa kemudian membuat kerusakan di balik ingkar munkar yang dia lakukan. Demikian. Dan kalau kemudian ternyata dengan lisan pun dia tidak mampu menjelaskan, menerangkan, maka dengan hati. Mengkaji dengan hati adalah seharusnya ada pada setiap muslim. Karena hati letaknya dalam, jadi kebencian letaknya dalam diri seorang. Dan itu merupakan asal iman atau merupakan buah iman. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Iman seandainya betul-betul hidup dalam hati seorang, dia akan membenci setiap kekafiran, kemaksiatan, kefasikan, akan tumbuh kebencian dia kepada perkara-perkara tersebut. Karena iman tidak akan mungkin bisa bercampur dengan keridhaan terhadap perkara kemaksiatan, kekafiran, dan kedurakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah hadis tadi di antara yang pertama adalah ketika Anda ingin ingkar munkar, hendaknya Anda istifsar, Anda memperjelas masalah. Kemudian seorang yang dia sahibul wilayah, pemilik wilayah, hendaknya dia ketika melihat kemungkaran tadi dia betul-betul tegakkan ingkar munkar. Sebagaimana Nabi SAW kepada sahabatnya tersebut, ingziha, ingziha, lepas, buang, buang. Ini adalah merupakan bentuk ingkar munkar yang dia tegakkan dengan real. Dia wujudkan ingkar munkar tersebut dengan cara menghilangkan ini kemungkaran yang ada pada orang tadi, insya, memerintah untuk melepas. Kemudian yang ketiga dari hadis tadi, ketika Rasul perintahkan benda tersebut untuk dilepaskan, disebabkan karena itu merupakan bentuk ini kemaksiatan, in asyirkul asyirku billah, walaupun masuknya di wilayah sirkul asghar, sirk yang kecil. Dia katakan minal wahina, dari wahina. Dia jadikan benda tersebut sebagai sebab untuk tolak bala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan perkara tersebut sebagai sebab tertolaknya bala. Adakah amalan-amalan yang merupakan tolak bala, ikhwan? Adakah? Adakah amal-amal merupakan sebab syar'i merupakan tolak bala? Ada enggak? Apa contohnya? Ya banyak. Doa tolak bala di antaranya. Kemudian amalan saleh, sedekah tolak bala di antaranya. Ada amalan-amal yang merupakan sebab tolak bala dan itu masyru'. Itu masyru'. Itu yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim. Dia melakukan akhdul asbab, mengambil sebab. Apakah itu untuk tolak bala atau dia menghilangkan bala dengan sebab-sebab yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang tidak dikenal syar'i, maka tidak boleh kita adakan sebab tersebut, sama dengan kita membuat syariat. Sama dengan kita membuat syariat. Dan membuat syariat merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau hati dia tergantung pada benda tersebut, sedangkan benda ini adalah sesuatu yang baib, yang lemah, yang tidak punya kekuatan apapun, maka ini bisa masuk wilayah asyirkul akbar atau syirkul asghar, tergantung bagaimana bentuk amalan dia dalam bermuamalah dengan benda tersebut. Dan si'ah fa innaha la taziluka ila wahnan, karena tidak akan menambah anda kecuali kelemahan. Dan seperti itu orang bergantung kepada sesuatu yang baik. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang dia menggantungkan dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan urusan dia itu kepada perkara tersebut. Betapa lemahnya orang yang bergantung pada benda yang lemah, yang baif. Dan betapa kuatnya orang mereka bergantung kepada Allah Azza wa Jal yang maha kuat, maha segala-galanya dalam kehebatan kesempurnaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan ini menerangkan seorang muwahhid ahli tauhid, hendaknya dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah saja, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat Jibril ketika menawarkan, malaikat ketika menawarkan kepada Ibrahim ketika dia akan dilemparkan ke api, apakah dia butuh pertolongannya? Tidak. Hasbunallah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk tawakal Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak membutuhkan pertolongan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hasbiyallah, katakanlah oleh anda, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa insyaAllah terangkan kepada Isya sebentar, insyaAllah kita selesaikan bab yang pertama ini, atau bab yang ini tinggal sedikit, hanya 2-3 hadis yang dibawakan beliau, sehingga tinggal 2 hadis kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.